بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya kita bisa melakukan ibadah dan juga aktivitas yang bermanfaat. Kita bersyukur kepada Allah yang mencurahkan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak. Di antaranya adalah Allah pertemukan kita dengan waktu yang mulia, dengan bulan-bulan yang istimewa, bulan haram. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang malam kedua, tersisa 9 hari lagi dari 10 hari pertama Zulhijjah, yang memiliki keistimewaan, keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sengaja kita murojaah untuk mengingatkan kita dan juga menambah semangat kita untuk beramal soleh di hari-hari ini, 10 hari pertama ini. Dan hal ini telah diingatkan oleh para ulama dari zaman salaf maupun ulama zaman sekarang. Mereka memberikan semangat anjuran kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan amalan saleh. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menceritakan kondisi kaum muslimin di zaman beliau sekian ratus tahun yang lalu. Beliau hidup di abad 8 atau 9 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwasanya para ulama salaf di zaman sebelum beliau semangat beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Di antaranya mereka terbiasa saum, berpuasa 9 hari pertama Zulhijjah. Namun kata beliau, di hari-hari sekarang semangat kaum muslimin menurun. Tentunya apalagi di zaman sekarang. Makanya penting diingatkan. Dan kita sudah membaca tulisan-tulisan para ulama pada media sosial, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, banyak sekali faedahnya. Tinggal diamalkan. Nah sekarang, 10 hari pertama Zulhijjah, waktu yang sangat-sangat istimewa. Apa dalilnya? Hadis yang terkenal, masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi menjelaskan tidak ada amalan di hari-hari manapun yang lebih utama daripada di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Kata Nabi, iya, tidak pula jihad di jalan Allah. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, jihad fi sabilillah itu lebih utama daripada haji. Mungkin maksudnya haji yang kedua kali, ketiga kali ya. Ini amalan soleh secara umum di 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada jihad di jalan Allah, berperang. Kecuali kata Nabi, ada pengecualian, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya atau dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali sesuatu apapun. Dia mati syahid, harta yang dia bawa tidak kembali, habis dipakai atau hancur ketika jihad. Baru jihad yang seperti ini yang menjadikan orang yang mati syahid bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tentunya jihad yang seperti ini sangat jarang. Makanya hendaknya kita benar-benar mengingat dan perhatian untuk memaksimalkan amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa saja amalan solehnya? Yang jelas berhaji bagi yang mampu. Kemudian berkurban, menyembelih hewan kurban. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka penyembelihan syariat penyembelihan hewan kurban Allah syariatkan untuk setiap umat, bukan hanya umat Islam, tapi umat-umat sebelumnya. Allah telah syariatkan udhiyah. Ini menunjukkan keutamaan amalan menyembelih hewan kurban. Kemudian dari contoh Nabi, praktek beliau, maka beliau setiap tahun udhiyah, menyembelih hewan kurban, tidak pernah absen, senantiasa setiap tahun. Bahkan Nabi dalam hadis yang hasan memerintahkan bagi setiap keluarga setiap tahunnya untuk udhiyah, menyembelih hewan kurban. Sampai-sampai para ulama membahas atau ditanya, bolehkah seseorang berhutang untuk menyembelih hewan kurban? Maka para ulama menjawab, kalau dia yakin mampu membayar karena punya pendapatan tetap, dia bisa memperkirakan, insyaallah sebulan dua bulan ke depan saya bisa bayar, atau sekian bulan ke depan karena saya punya pendapatan ini, atau punya penghasilan tetap, atau dia punya gambaran nanti ada pendapatan dari jalan ini jalan itu, insyaallah saya bisa bayar, maka boleh, kata para ulama. Sampai dibahas seperti ini. Tapi kalau dia tidak yakin atau uangnya pas-pasan sederhana, ya jangan memaksakan diri untuk berkurban. Intinya bahwasanya udhiyah adalah benar-benar syiar Islam yang sangat nampak, yang besar, ibadah yang istimewa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan ibadah yang paling utama dengan harta adalah udhiyah. Ini pendapat sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibadah yang paling utama dengan harta adalah udhiyah. Walaupun memang pendapat ini ada yang membantahnya, bahwasanya ibadah yang paling utama dengan harta adalah zakat. Kenapa? Zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Tentunya rukun Islam lebih utama daripada yang lain. Ala kulli hal, bagaimanapun juga, udhiyah menunjukkan atau suatu amalan yang benar-benar istimewa, punya keutamaan yang besar, syiar yang nampak yang agung. Kemudian di samping udhiyah ada juga amalan yang lainnya. Tentunya syarat-syaratnya kita paham. Orang yang mau menyembelih hewan kurban tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh memotong kukunya, rambutnya, dan mengambil kulitnya sampai dia menyembelih hewan kurban. Bagi yang punya niatan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian amalan yang berikutnya adalah berpuasa. Dari hadis Ibnu Abbas tadi, para ulama menyimpulkan disunnahkan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah, puasa sunnah. Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan dari sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi biasa berpuasa 9 min Dzulhijjah. 9 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Inilah amalan para salaf. Kebanyakan sahabat mengamalkannya, membolehkannya. Demikian pula tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama setelahnya, termasuk ulama di zaman sekarang, mereka atau banyak dari mereka yang menganjurkan atau membolehkan shaum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak mampu, ya perbanyak. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, atau Senin Kamisnya. Saya mampunya Senin Kamisnya, tidak masalah. Berarti dia punya, bisa dia niatkan dua niat. Niat shaum di bulan Dzulhijjah dan shaum Senin Kamis. Atau kalau benar-benar gak mampu, jangan ketinggalan shaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini amalan shaum yang disyariatkan di 10 hari atau 9 hari pertama Dzulhijjah. Amalan berikutnya adalah takbir. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwasanya tidak ada amalan di hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih agung daripada amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyak di 10 hari tersebut takbir, tahlil, tahmid. Yani takbir yang kita kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Diperbanyak mulai kapan? Mulai tadi atau kemarin malam, 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Hari-hari tasyrik. Zikir atau takbir yang mutlak, berapapun jumlahnya, kapanpun silakan diperbanyak. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika sedang nyantai daripada saya ngelamun, sudah takbiran begitu. Dengannya suara yang sederhana, tidak terlalu keras. Ya boleh juga dikeraskan kalau berani. Yang di pasar-pasar silakan, nggak apa-apa. Sebagian sahabat juga ada yang melakukannya. Adapun kaum wanita tidak boleh di atau mengeraskannya. Ada juga takbir yang muqayyad, terikat dengan waktu, yaitu dari tanggal 9 Dzulhijjah pada subuh, setelah salat subuh 9 Dzulhijjah sampai akhir tasyrik 13 Dzulhijjah setelah salat asar. Itu muqayyad, boleh dibaca setelah selesai salat fardu, tapi tetap masing-masing. Sekali, tiga kali, baru setelah itu zikir setelah sholat yang biasa kita baca. Kemudian juga amalan-amalan yang lain. Ini yang ditekankan. Yang ada keterangannya secara khusus. Adapun amalan yang lainnya tetap disyariatkan. Seperti apa? Membaca Al-Quran, perbanyak. Menghadiri majelis ilmu. Berbakti kepada orang tua. Menolong tetangga sesama kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar. Infak, sedekah, dan yang lainnya. Semua amalan yang mungkin kita lakukan, kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena inilah amalan yang paling utama dibandingkan hari-hari yang lain. Walaupun di bulan Ramadan, sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama. Baik siangnya maupun malam harinya, begitu. Kemudian di antara amalan yang juga hendaknya kita perhatikan adalah amalan-amalan setiap hari kita, sholatnya di 10 hari pertama ya harus lebih, harusnya lebih apa? Lebih berkualitas, lebih semangat, lebih khusyuk, tuma'nina, tepat waktu, tidak ketinggalan jamaah di masjid. Sholat sunnahnya pun demikian. Harusnya apa? Lebih semangat. Kenapa? Lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Demikian pula kita perhatikan tata caranya. Di samping kita semangat beribadah, sholat dan yang lainnya, kita juga coba mengulang kembali pelajaran sholat. Apakah masih ada yang kurang dari rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ataupun sunnah-sunnahnya. Di antara rukun sholat adalah tuma'ninah, diam sebentar yang memungkinkan dia membaca bacaan yang minimal. Ketika kita rukuk minimalnya subhana rabbiyal azim, dengan bacaan yang standar, tidak cepat, bacaan yang fasih. Ya, kalau dia tambah wa bihamdi lebih bagus lagi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dah segitu baru sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, tangan kita ke bawah, atau sebagian berpendapat sedekap kembali, baru setelah itu baca Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Jadi tangannya sudah di bawah, sami'allahu liman hamidah, tenang, jangan goyang lagi ya, nanti gak tuma'ninah. Tenangkan tangan kita ke bawah, sudah tenang baru baca Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau sudah selesai Rabbana lakal hamdu, boleh Allahu Akbar untuk sujud. Jangan sambil jalan, belum selesai sudah Rabbana, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, berarti tangan ke bawah, harusnya mulai baca, malah sudah selesai Rabbana lakal hamdu, akhirnya apa? Langsung sujud. Nah, ini dikhawatirkan belum tuma'ninah. Kalau tidak tuma'ninah, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Jadi usahakan benar-benar kita tuma'ninah, karena tuma'ninah salah satu rukun sholat. Kalau tidak ada, sholatnya tidak sah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya kalau sholat sunnah masih mending, dia gak, ya gak dosa lah, cuma gak dapat pahala karena tidak tuma'ninah. Tapi kalau sholat fardu, nah ini bahaya. Kalau tidak tuma'ninah, sholatnya gak sah, berarti dia akan berdosa, belum melaksanakan sholat fardu sebagaimana mestinya. Demikian pula ketika sujud, harus bagaimana sujud? 7 anggota sujud, termasuk hidung. Ujung hidung harus nempel di lantai atau tempat sujud. Kalau gak nempel, tidak sah sholatnya. Dan usahakan kakinya nempel, dan kalau bisa dihadapkan jari jemari kaki, ujung-ujung jari jemari kaki kita hadapkan ke kiblat, ke depan. Ini ditekuk, perhatikan seperti itu. Ya kalau mampu ya 10-10-nya, kalau enggak ya semampunya. Diarahkan ke kiblat. Bahkan sebelumnya, ini sholatnya ya, salah satu syaratnya sholat adalah berwudu. Ini pun harus diperhatikan. Mungkin sudah dibahas ini ya. Wailul apa hadisnya? Wailul lil aqabi minan nar. Sudah? Sudah. Apa artinya? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Artinya tumit-tumit atau tumit ya? Tumit itu mana sih? Bagian belakang ya, kaki bagian belakang. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya tumit yang tidak kena air. Ketika membasuh kaki, ada bagian di tumitnya atau di tempat yang lainnya. Kenapa disebutkan tumit? Karena kebanyakan orang tidak perhatian dengan tumit. Atau kebanyakan anggota wudu yang tidak kebasuh, tidak tercuci adalah bagian tumit. Sehingga Nabi mengatakan demikian. Karena inilah bagian yang sering tidak kena air. Maka perhatikan juga. Ketika berwudu benar-benar sampai mata kaki dari depan sampai belakang. Kebasuh semuanya. Dengan bila ketika membasuh tangan sampai siku. Membasuh wajah sampai ujung ubun-ubun, sampai dekat telinga, sampai apa nih dagu ya. Jenggotnya juga kalau ada dibasuh. Ini hal yang perlu kita perhatikan karena berkaitan dengan amalan yang wajib, yakni sholat fardu 5 waktu. Mumpung di hari yang utama, kita bertambah semangatnya untuk memperbaiki ibadah kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatul Usul. Telah kita sebutkan kemarin dalil dari 4 kewajiban atau 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seluruh muslimin adalah ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dalilnya adalah dalam surat yang cukup pendek, bisa dikatakan paling pendek, itu surat Al-Asr yang telah kita bacakan kemarin. Wal-Asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati atau berwasiat dengan kebenaran, dan saling menasihati atau berwasiat dengan kesabaran. InsyaAllah ini yang akan kita bahas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ucapan penulis wad dalil dan dalil ay maksudnya ala hadhil maratib al-arba, dalil atas 3 tingkatan ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, yaitu firman Allah wal asr, demi masa. Pada surat ini Allah azza wa jal bersumpah dengan masa al asr, yaitu ad-dahr. Masa adalah mahalul hawadith min khairin wa syarrin. Yang namanya masa adalah tempat kejadian-kejadian. Baik kejadian yang baik maupun kejadian yang jelek, yang buruk. Maka dalam surat ini Allah Azza wa Jal bersumpah bahwasannya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Yaitu al-iman. Beriman. Beramal soleh. Saling menasihati dengan kebenaran. Dan saling menasihati dengan kesabaran. Adapun ilmu. Itu bagian dari iman. Karena yang namanya iman mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan atau amalan. Sedangkan keyakinan yang benar adalah ilmu. Berarti ilmu bagian dari iman. Atau bisa kita katakan seseorang tidak bisa beriman dengan iman yang benar tanpa ilmu. Jadi kalau dikatakan seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya orang yang beriman setelah dia berilmu tentunya. Kalau dia berilmu baru imannya benar. Tapi kalau dia tidak berilmu, tidak punya ilmu, tidak bisa beriman dengan benar. Tidak bisa beriman dengan sempurna. Sampai dia berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin luas, maka semakin sempurna imannya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, maka sudah cukup bagi mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi, dari suku Quraisy, Ahli Bait Al-Hashimi Bani Hashim. Dilahirkan di Ghazah tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Umurnya cuma 54 tahun. Cukup pendek. Tapi Allah berkahi umurnya sehingga manfaatnya maksimal. Memiliki sekian karya tulis dan juga memiliki amalan yang besar di masa hidup beliau. Mengajar, dakwah, dan seterusnya. Beliau salah satu dari imam yang empat, imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Sedangkan yang dimaksud oleh ucapan Imam Syafi'i ini, ya, Imam Syafi'i ini adalah bahwasanya surat ini kafiyatun lil khalqi fil hathi ala tamasuki bidinillahi bil imani wal amalis salih wal da'ati ilallah was sabri ala dzalik. Maksudnya, maksud beliau adalah bahwasanya surat ini cukup bagi makhluk dalam masalah dorongan, anjuran agar berpegang teguh dengan agama Allah. Dan amal, dengan iman, amal soleh, dakwah kepada Allah, dan sabar di atas semuanya itu. Itu maksudnya. Surat ini sebagai surat yang mencukupi bagi makhluk untuk menghasung mereka, mendorong mereka, menyemangati mereka agar berpegang teguh dengan agama Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan empat hal ini, empat sifat ini. Iman, amal soleh, dakwah, dan sabar. Bukan maksudnya surat ini cukup bagi makhluk dalam seluruh syariat. Bukan. Kalau kita ingin sholat, tidak ada dalam surat ini. Tidak diterangkan bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa. Tapi surat ini sebagai penyemangat kita. Untuk apa? Berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan iman, amal soleh, dakwah, dan sabar. Itu maksudnya. Yang diucapkan oleh penulis di sini adalah secara makna. Adapun ucapan al-Imam Asy-Syafi'i yang benarnya atau yang sesuai dengan ucapan beliau adalah law tadabbarunna fi hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia mentadaburi atau memikirkan, merenungi surat ini, surat Al-Asr, niscaya akan mencukupi mereka. Ini ucapan yang diucapkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun yang disebutkan oleh penulis kitab Salah Satu Usul hanya secara makna saja. Kemudian faqala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas atau bagi dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Maka dimulailah dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau tumbuh sebagai orang yang yatim di pangkuan asuhan ibunya. Meninggal di Khartan. Ini tempat yang jaraknya 2 farsah dari Samarkand. Pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan ayat ini atas wajibnya memulai ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Yat fa'lam berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah. Ini apa ucapan? Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun bagi dosamu, ini perbuatan. Ini dalil yang tepat yang menunjukkan bahwasannya seseorang yang pertama kali harus berilmu. Kemudian yang keduanya atau setelahnya baru beramal. Dan di sana ada dalil akli nazari yang menunjukkan bahwasannya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Yaitu penjelasannya bahwasannya ucapan atau perbuatan amalan tidak dikatakan benar lagi diterima sampai sesuai dengan syariat. Sehingga mencocoki syariat. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui bahwasannya amalan dia itu mencocoki atau sesuai syariat kecuali dengan ilmu. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang bisa diketahui oleh seseorang dengan fitrahnya. Seperti pengetahuan bahwasanya Allah satu-satunya ilah. Maka hal ini telah diberikan fitrah oleh Allah pada seorang hamba. Ini tidak mesti belajar. Secara fitrah orang tahu Allah itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Pasti satu. Pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang satu yang esa. Sehingga oleh karena ini tidak butuh usaha yang besar untuk mempelajarinya. Adapun masalah-masalah parsial, terperinci, yang beragam dari masalah-masalah ibadah dan yang lainnya, maka butuh kepada belajar dan kesungguhan. Misalkan masalah sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tidak bisa dengan fitrah. Menurut saya sholat harus begini, tidak bisa ya. Harus dengan belajar, dengan ilmu, baru kita bisa berkata dan beramal. Intinya ilmu di depan sebagai imam, amalan atau ucapan dan amalan di belakang mengikuti. Tidak boleh dibalik, kalau dibalik nanti tidak akan benar ucapan dan amalannya. Yang namanya pimpinan harus di mana pimpinan? Di depan. Kalau pimpinan di belakang, hancur rakyatnya. Nggak ngerti rakyat bagaimana berperang, bagaimana menghadapi musuh. Pimpinan depan, begitu, yang mengarahkan, mengomando, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.